Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kullam muhtasatin bid'ah fa inna kullal bid'atin dhalala fa inna kullal dhalalatin finnar. Fa kita tadi belajar tentang ilmu usul fikih dan beliau menyebutkan 3 fawaid dari pelajaran-pelajaran atau dari buah dari ilmu usul fikih. Nah, tadi ada yang tanya hanya satu disebutkan tentang itu wa tamakkanu minal istidlali al halal wal haram bi dalalatil alfat. Ana hanya menyebutkan satu ya. Ana tambahi satu lagi. Wa qawaidil istidlal. Jadi yang pertama dengan dalalatul alfat, lafat-lafat, penunjukan lafat. Yang kedua dengan qaidah-qaidah, pengambilan hukum. Nah, kemudian selanjutnya apa mana syarat tadi? Nah, apa mana syarat tadi? Entah. As-sawab was-sawab fil qawli wal amal. Nah, kemudian selanjutnya qala musannifu rahimahullah, beliau meminta yang pertama i'anah wassadada, yang ketiga wasuluka aqrabi tariqin yusilu ilal huda warrasyadi bimannihi wa kurmi. Beliau meminta, mengharap kepada Allah suluka jalan, akrabi tariqin, jalan yang lebih mendekat, yusil, jalan itu menghantarkan, ilal huda, kepada petunjuk, warrasyad, ar-rasad artinya tariq, as-sawab wal huda. War-rasad maknanya jalan kebenaran dan petunjuk. Aku mengharap kepada Allah bimanni, dengan anugerahnya, anugerahnya wa kurmihi, dan kemuliaannya. Perhatikan di sini ikhwan. Yang nomor 3 yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suluka aqrabi tariqin, berupa jalan-jalan yang paling dekat. Jadi untuk mendapatkan huda petunjuk dan mendapatkan rasyad, jalan kebenaran, itu enggak usah muter-muter gitu loh, ikhwan. Paham maksudnya? Enggak usah muter-muter. Muter-muter ku capek, ya kan? Langsung suluka aqrabi tariqin. Jadi jalan yang lebih dekat menuju kepada kebenaran. Begitu pula di dalam menerangkan suatu pelajaran, kalau bisa enggak usah muter-muter gitu loh kan. Set, intinya apa? Selesai sudah. Ya kan? Hadza wal maqsud. Hadza wa al maqsud dari beliaunya ini, beliaunya ini. Jadi beliau mengharap kepada Allah satu i'ana, pertolongan biar bisa selesai. Naam, ini buku dan pembahasan. Yang kedua, naam, benar di dalam mengucapkan, di dalam menyarah. Kalau menyarah salah kan bagaimana? Ketiga, di dalam menerangkan kepada seseorang. Naam, supaya orang itu mendapatkan petunjuk dan mendapatkan jalan yang benar, itu tidak terlalu bertele-tele. Langsung aqrabu tariqin, jalan yang paling dekat untuk mudah dipahami, sehingga dia mendapatkan petunjuk dan mendapatkan ar-rasad. Jelas ini. 3 ini kalau dia dapati tiga ini, kalau dia dapati, satu, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, shawab fil qauli wal amal, ketiga, ketika dia jalan yang paling cepat mendapatkan hidayah dan petunjuk, siapa yang mendapatkan tiga poin ini, haza dunya kullah, dia dapat meraih dunia seluruhnya. Dia akan mendapatkan dunia seluruhnya kalau dia mendapatkan tiga poin ini. Dan itulah yang diminta beliau rahimallahu taala di dalam menyarah buku ini. Naam. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan. Qala musannifu rahimahullah, i'lam, ketahuilah. Perhatikan di sini, ketika seorang penulis mengatakan i'lam, maka pasti itu tanbihun lil qari anna ma ba'daha amrun muhim. Ketika seorang penulis mengatakan kata i'lam, ketahuilah, maka menunjukkan kata setelahnya itu adalah kata yang penting, sehingga beliau tekankan kepada si pembaca, i'lam, ketahuilah. Berarti kata setelahnya itu adalah perkara yang penting yang harus difahami. Jelas ini, ikhwan? Maka beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, ilmuilah, perhatikan dengan benar, perhatikan dengan bagus. Dan enggak mungkin musannif sampai menekankan dengan ini kata kecuali setelahnya itu adalah perkara yang penting. Jelas? Makanya beliau mengatakan i'lam. I'lam, ketahuilah. Sekarang masuk ke inti. Ya kan? Masuk ke inti. Isinya usul fikih. Tadi kan baru buahnya. Nah, di sini ya, kawan. Kenapa banyak para penulis menulis isi buku sebelumnya dikasih buahnya? Ya kan? Kalau tahu buahnya, masuk setelahnya lebih semangat. Masuk setelahnya lebih semangat. Jadi enggak ngawur, Pak, gitu, Ayah, enggak ngawur. Kenapa kita semangat nikah, yo? Nah, karena buahnya nikah sudah kita pegang kan? Buahnya sudah dipegang, makanya semangat menikah. Kenapa kok semangat menikah dua, yo? Ya karena apa? Karena buah itu udah semangat, udah kepegang dan dipahami itu sampai mimpi-mimpi, ya kan? Saking pahamnya, ya kan? Nah, tinggal dalamnya diputar. Makanya beliau memahamkan dulu buah dari kita belajar ilmu usul fikih itu apa. Kalau udah paham buahnya, nah, masuk ke intinya, lebih semangat. Kalau nggak semangat, kebarusca. Dijelaskan buahnya begini-begini, kok masih malas, kan berarti, kan berarti seorang ini belum paham begitu buahnya itu kayak apa. Coba pahamkan buahnya, renungi tiga buah tadi yang beliau jelaskan. Maka itu akan mendorong kepada kita semuanya untuk belajar ilmu usul fikih itu. Nah, setelah itu beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, anna usulal fikih, bahwasanya usulal fikih, dia adalah al adillatul kulliyah al mausulatu ilaih. Naam. Antum punya musulah? Iya. Iya, musulah. Musilah atau musulah antum punya? Musulah sama. Musilah. Yang benar musilah. Naam. Hiyal adillatu kulliyatu al-musilatu ilaihi. Al-musilatu ilaihi. Berarti kan di sini, ikhwan. Tolong dipahami ana sekarang. Masuk ke inti poinnya. Usulul fikih itu satu kata apa dua kata? Dua, kan? Apa kata pertama? Usul. Kata yang kedua? Fikih. Maka Syekh rahimahullahu taala mendefinisikan ilmu usulul fikih bi'tibar satu kata. Usulul fikih. Paham? Nah, padahal usulul fiqh itu ada dua kata. Usul sama fiqh. Secara kaidah kita harus paham dulu perkata satuannya. Usul itu apa? Fiqh itu apa? Baru kita belajar bi'tibar susunannya. Usulul fiqh itu bi'tibar susunan satu kata. Maka kita tidak akan paham satu susunan melainkan kita harus paham persatuannya dulu. Paham? Makanya di sini karena kitab ini kan mukhtasar, ringkas, maka Syekh rahimahullahu taala menyebutkan definisi usul fiqh bi'tibar langsung satu paket usulul fiqh. Padahal usulul fiqh itu ada dua kata. Usul sendiri apa? Fiqh sendiri itu apa? Paham kan? Nah, supaya lebih paham definisi usulul fiqh bi'tibari satu susunan itu, supaya lebih paham, kita harus paham lebih dahulu apa arti usul dan apa arti fiqh. Bisa dipaham ya kawan? Jelas? Sudah. Kita coba menyara secara ringkas. Aslun, usul itu jamak taksir. Ya kan? Mufradnya apa? Mufradnya apa? Aslun ya. Nah, jangan grogi. Slow aja. Jadi usul itu jamak. Ingat. Mufradnya apa? Aslun, aslun mufrad. Jamaknya apa? Usul, jamaknya usul. Fa aslun secara bahasa banyak artinya, banyak maknanya. Yang paling akrab dari makna yang ada adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Aslun secara makna bahasa fi ma'ani katira, di padanya banyak makna, banyak arti. Tapi yang paling akrab, yang paling dekat makna yang disebutkan oleh mereka adalah satu, ma yubna alaihi ghairuhu. Ma yubna alaihi ghairuhu. Berarti kan di sini kalau mau pengin ngaji sret tapi enggak mudeng gimana, apa ngaji santai. Kalau menurut saya, walaupun kita dapat setengah tapi mudeng lebih enak daripada habis semuanya tapi enggak mudeng. Enak mana? Hah? Malu. Tenang ya kawan, sedikit tapi kita mudeng gitu loh. Nah, kalau ngaji seret nah, tol iku jenenge. Enak slow ae, santai santai santai. Insyaallah kita berusaha enam istimro lah insyaallah kan gitu. Berarti kan di sini ma yubna alaihi ghairu. Apa arti ma yubna? Apa-apa yang dibangun di atasnya selainnya. Apa-apa yang dibangun di atasnya selainnya. Berarti ada selainnya, itu namanya furu'. Itu dibangun di atas asal. Paham? Di atas asal. Jadi ini ma yubna alaihi ghairu. Antum perhatikan ini tembok. Apa yang dibangun di atas tembok? Apa ya kawan? Gedek, pondasi. Di atas tembok. Apa yang dibangun di atas tembok? Di atas tembok itu apa yang dibangun? Dibangun. Berarti pondasi itu paling bawah dibangun di atasnya apa? Tembok. Ah, berarti ma yubna alaihi ghairuhu. Apa-apa yang dibangun di atasnya selainnya, bahwa ka asasil jidar, seperti apa ya kawan, pondasinya tembok. Maka yang namanya aslun itu adalah sesuatu asal dibangun di atasnya selainnya, itu jenenge asal. Wes ka aslu sajar, aina aslu sajar, akar atau pohonnya, akar atau pohonnya, hah? Pohon loh, ada yang sama dengan akar. Hah? akar pohon atau batang. Berselisih pendapat ya. Pokoknya yang penting ya, yang penting ada. Antum bilang batang terserah. Yang penting dari batang ini muncul apa? Ranting, ya kan? Dari terus ya, muncul dari situ. Jadi asal, itu namanya asal. Muncul dari asal sesuatu atau dibangun di atasnya sesuatu, itu namanya asal. Ah, maksudnya ini kan. Lah, antum perhatikan, kalau kita bangun tembok, asalnya enggak kuat, temboknya runtuh apa enggak? Runtuh. Begitu juga dalam bab jarh wa ta'dil, itu ada kaidahnya. Nah, kalau kaidahnya enggak kuat, gimana mau furu'nya dibangun di atasnya? Runtuh kuat, apa namanya? Furu'nya. Begitu juga usul tafsir, usul mustalah hadis, itu semuanya harus ada kaidah di atasnya. Kalau kaidahnya enggak kuat, bagaimana mau dibangun di atasnya? Maka itu secara bahasa bisa difahami mana asal? Ayo, itu pondasi. Pondasi ini fiqh. Nah, gimana kita paham fiqh dengan kokoh kalau pondasinya kita hewa-hewa kan? Nah, pondasinya enggak kuat, bagaimana fiqh itu akan dibangun di atasnya? Maka fiqh ini adalah furu, dan usul fiqh, usul itu adalah pondasi. Maka fiqh itu akan menjadi kuat kalau pondasinya itu kuat. Paham Pak ya? Hadza man usul fiqh. Semuanya bidang ilmu ya kan, bidang ilmu ada usulnya, ada kawaidnya, ada lawabitnya. Nah, kalau ini enggak kuat gimana mau jalan? Maka pelajari kawaid, pelajari kawaid. Masalah itu lo mudah, nanti kalau kawaidnya kuat. Gitu loh. Dan ini cocok dalam ilmu apa? Ilmunya antum ya, ilmu kuliah-kuliah ini kan sempenting kawaidnya. Sempenting itu kuncinya. Kuncinya jalan, semuanya jalan gitu loh. Itu mana bahasa ya? Mana istilahan? Mana istilahan? Nah, mana istilahan? Saya terangkan dulu mana istilah. Apa sih mana istilahan? Ayo, sekian kita belajar segede iki. Apa mana istilahan? Puasa secara bahasa, secara istilahan. Apa mana istilahan? Nahwu secara bahasa, secara istilahan. Apa mana istilahan? Ayo. Hah? Apa mana istilahan? Saya bisa jawab. Nanti dapat dapat apa? Dapat tadi dari panitia itu. Hah? Istilahan. Apa? Enggak anak, apa definisi kata istilahan? Anak enggak tanya usul secara istilahan. Tapi anda tanya, apa makna istilahan sendiri itu apa? Kita ngomong istilah-istilah, loh apa itu istilah? Loh, ini kan, kita itu harus berbicara sesuatu, ngerti mana nih? Contoh, wah sururi, sururi itu apa? Mbok, lucu. Begitu juga kalau kita paham, apa istilahan? Kita ngomong istilahan-istilahan sampai elek, tapi apa itu istilah? Ah, apa coba artinya istilahan? Hah? Lu kan? Ah, udah butuh belajar sekarang. Kita belajar sekarang. Ingat, istilahan dari istolaha. Itu artinya isolaha. Isolaha. Sot yang kedua diganti to menjadi istolaha. Asalnya istolaha istalah ya, pakai ta ya, iftala kan istalaha, dari kata sulhun, sulhun. Nah, menjadilah istolaha, istalaha, tak diganti dengan to, itu istilah ilmu sorof mereka. Makna istolaha, istilahan adalah mananya sulhun. Aik, orang yang memiliki bidang ilmu itu, mereka sepakat mengadakan sulhun. Mereka diajak berunding, berunding. Kemudian rundingan itu disepakati begini. Nah, kesepakatan dari mereka itu namanya istilahan. Paham? Jadi kalau rofa, rofa itu apa? Dhamma. Istilahnya apa? Rafa itu gini, ada amalnya. Ulama nahu jajar semuanya, kumpul semuanya. Ayo, kita ingin mendefinisikan rafa itu apa. Kita ingin mendefinisikan nahu apa. Setelah mereka kumpul semuanya, terus sepakat. Oh, artinya itu gini-gini. Ya sudah, kesepakatan yang mereka utarakan itu diistilahkan oleh fuqaha, oleh yang lain namanya istilahan. Paham? Jadi kalau secara bahasa, secara istilah. Mana istilah? Ya kayak gitu tadi. Gampang toh? Nah, setelah paham kan gampang. Iya, macam ini guru belajar toh susah. Setelah belajar gampang ya. Udah jelas ini mana istilahan. Dah. Usul secara istilah itu maknanya banyak. Maknanya banyak. Yang paling akrab dari makna asal itu adalah dalil. Itu adalah dalil. Asal secara istilahan itu adalah artinya dalil. Artinya dalil. Nah, jadi kalau gini, al-aslu fi wujubi shaum. Apa artinya? Ad-dalil fi wujubi shaum. Al-aslu na'am fi wujubi zakat qaulullah azza wa jalla. Isman asal ad-dalil fi kada wa kada wa dalil. Idzan hadza wa mana asal. Idzan kita paham mana asal secara bahasa dan kita paham asal mana istilahannya. Apa dari mana bahasa? Mayubna alai ghairu. Ingat ghairu. Kalau antum enggak paham mananya itu, antum ingat-ingat pondasinya tembok itu apa, wis. Ya. Jadi asal jidat, pondasinya tembok, wis. Tembok di atas di bawah di atas dan di bawah ya. Apa? Pondasinya di atas tembok ya. Itulah wis, aman insyaallah. Kemudian yang kedua, apa arti istilahan asal? Hah? Wada dalil, wada dalil, huwa dalil. Idzan usulul fiqih, usulul fiqih, dalil fiqih, dalil fiqih. Nah, nanti dalil terbagi lagi menjadi dua nanti belakangan. Yang kedua seterusnya makna fiqh, makna fiqh. Kita dulu paham makna fiqh secara bahasa dan fiqh mana istilah. Ikhwan, ini pelajaran tidak panjang loh, ini dasar. Ini dasar. Anak berusaha tidak terlalu bertele-tele. Cuma anak bilang ini dasar. Kalau kita sekedar baca ini toh enggak bisa. Gimana mau baca gini kalau enggak paham ininya? Anak bilang saya enggak terlalu luas, enggak ini dasar. Kalau ini antum katakan luas, gimana yang dasar? Gimana yang luas? Tambah luas lagi. Ini tidak kemana-mana. Ini adalah asal pelajaran kita. Paham? Jadi kok panjang ngono? Enggak panjang. Ini ringkas pol. Ini seringkas satu bilang panjang, gimana yang panjang lagi nantinya. Al-fiqh secara bahasa maknahu faham. Maknahu faham. Fiqh secara bahasa artinya faham. Apa ayatnya? Wahlul uqdatam min lisani yafqahu. Wa ismana yafqahu? Yafhamu qawli. Paham? Itu mana bahasa? Mana bahasa? Kila ada makna yang kedua. Dan ini yang saya kuatkan ini. Makna yang kedua. Dan ana sebutkan di sebuah kitab saya. Syarah usul min ilmu usul. Saya punya talikot usul min ilmu usul. Ya. Sebagaimana katanya anu tadi itu. Sebuah karya. Enggak sebuah karya. Mek belajar nulis. Cuma salah paham. Belajar nulis daripada ilmu itu ya dihafal enggak kuat memorinya gitu ya. Ya ditulislah gitulah. Kita memorinya berapa giga ini? Masa giga tok iki. Itu kalau cukup tadi daripada korat karet ditulis. Jadi itu karya mek ibarat satu belajar nulis ngene lho. Lah kebetulan disusun jadi buku kemudian diajarkan ke para thalabah dan alhamdulillah banyak juga yang memesan tulisan-tulisan itu. Jadi kalau dikatakan karya duduk ahli nih ya, duduk ahli bukan ahlinya, mek belajar nulis gitu. Ya, faedah mana yang kedua yang saya condongi? Al-fiqh itu adalah fahmu daqiq. Memahami yang mendetil. Fahmu dakik. Jadi yang dikatakan faqih itu enggak sekedar paham. Kayak langit di atas kita, oh iku paham, semua orang paham. Tapi harus diikat fahmu dakik, paham yang mendetail. Faham yang mendetail. Oleh karena itu, An-Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin. Falaisal maksud faqih mananya pahamkan dengan perkara yang biasa. Ngapain didoakan perkara biasa? Enggak. Otomatis harus fahmu dakik. Ya Allah, fahimu, faqihu, pahamkan Ibnu Abbas dengan pemahaman-pemahaman yang mendetail. Itu lebih cocok mananya. Paham ya, kawan? Paham ini enggak? Aywa. Jadi makna yang kedua, huwa mana fahmu dakik, faham yang mendetail. Jelasin insyaallah. Naam, jadi itu makna yang kedua. Baik. Kemudian seterusnya al-faqh istilahan. Faqh secara istilahan. Ma'rifatu al-ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha tafsiliyah. Perhatikan ini. Ma'rifatu ahkam syar'iyyah. Mengetahui ahkam syar'iyyah. Ahkam syar'iyyah ada berapa tadi? Ada 5. Berarti mengetahui hukum-hukum 5 ma'ruf. Nah, mengetahui ini, ingat, ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Al-amaliyah. Amaliyah ai bersifat amalan. Mengeluarkan keyakinan. Maksudkan? Maka bab asma wa sifat, babul i'tiqad yang berkaitan dengan keyakinan tidak masuk dalam fiqh menurut ilmu usul fiqh. Paham ya, kawan? Ada bilang menurut ilmu usul fiqh. Makanya mereka mengatakan al-amaliyah, mengetahui ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Amaliyah, ahkam yang bersifat amal, yang bersifat organ tubuh, tidak terkait dengan hati. Paham? Terkait dengan keyakinan berarti enggak termasuk ilmu apa? Ilmu fiqh ya. Menurut siapa? Menurut ilmu usul fiqh. Paham? Jadi ilmu asma wa sifat, ilmu akidah, ilmu tauhid yang bersifat keyakinan tidak masuk dalam fiqh menurut siapa? Ilmu usul. Anak ingatkan ya, menurut ilmu usul. Atau nyalakan saya, anak menerangkan menurut ilmu usul. Ini panjang pembahasannya. Tapi anak ikat ilmu usul. Nanti kalau atum ngeritik saya, anak gampang. Anak bilang apa? Ilmu menurut ilmu usul fikih. Anak ingatin lo ya, anak enggak panjang-panjang ini, banyak ini jeruk ini pembahasan ini. Ya. Wis, mudeng. Selanjutnya mengetahui ini harus min adillatiha tafsiliyah. Mengetahui ahkam syar'iyyah ini harus dari adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalil terperinci. Dalil-dalil terperinci itu apa? Quran, sunnah, ijma', qiyas. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Berarti kalau orang itu mengetahui wajib, halal, haram, gak ngerti dalile, duduk namanya faqih. Ya, wong namanya faqih, wong sing ngerti faqih, apa namanya? Sifatun musyabbahat, faqihun. Wong sing faqih itu adalah wong sing ngerti ahkam syar'iyyah dari dalilnya, dari Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Berarti awak dhewe kudu dudu faqih, soalnya ngerti tok, enggak ngerti hukume, enggak ngerti dalile. Lho, ngono lho ikhwan, jelas kan? Ah, berarti awak dhewe sik apa? Sik bodho awak dhewe. Karena kita enggak tahu hukum salat hukume wajib, iku ngerti dalile, enggak ngerti. Makanya yang namanya faqih itu mengetahui ahkam syar'iyyah dari pengetahuan ini, dari dalil tafsiliyah. Jelas? Jelas. Paham gak nih, Ran? Ingat lo ya, antum ingat-ingat lo. Eh, sebetulnya ini. Nah. Apa tadi fak tadi? Hah? Paham. Paham yang menurut kedua setelah iya. Dari dalil-dalil dalil tafsiliyah. Ingat, anak sebutkan lagi poin kedua. Dan ini akan memasuk dalam pembahasan kita. Ingat, adillah, ingat-ingat ini loh. Ada dua. Ada yang namanya adillah tafsiliyah dan ada yang namanya adillah ijmaliyah. Kita nih, ini masuk dalam pembahasan kita. Adillah tafsiliyah itu Quran, sunnah, ijma, qiyas. Adillah ijmaliyah itu kaidah-kaidah. Paham ya, ingat, kaidah-kaidah. Wis? Kalau ini paham? Paham ini ya, kawan? Ingat, adillah ada berapa? Ada dua. Ada adillah tafsiliyah, fahuwa Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Kedua, adillah ijmaliyah. Dan ini adalah apa? Kaidah-kaidah. Beda loh dalil dengan kaidah itu loh ya. Nah, kalau ini paham, kita akan masuk pembahasan ini. Setelah antum paham definisi usul secara bahasa dan secara istilah, dan antum paham definisi fiqh secara bahasa dan secara istilah, sekarang kita belajar apa definisi usul fiqh secara susunan. Ya kan? Secara susunan. Kata beliau, i'lam ketahuilah anna usul al-fiqhi, bahwasanya usul al-fiqhi hiyal adillatu kulliyatu. Kuliah di sini manahu ijmaliyah. Tika ditulis. Makna kuliah di sini adalah adillah ijmaliyah. Kalau begitu, apa usulul fiqih adalah adillah ijmaliyah. Fawwa adillah ijmaliyah. Apa tadi? Kaidah. Nah, kan? Jadi ingat, jadi karena apa usulul fiqih? Usul fiqih adalah Quran, sunnah, ijma. Oh, lagi enggak ngerti, keliru. Keliru orang enggak paham, ya kan? Enggak paham orang ini tadi. Karena ingat, dia fahami adillah, dalil-dalil. Terbayang di benak orang yang namanya dalil Quran, sunnah, ya kan? Ijma, ya kan? Ah, dia enggak paham. Makanya tak terangkan dulu Pak tadi, Pak. Adillah itu ada berapa? Ada dua. Adillah tafsiliyah itu tempatnya di fiqih, ya kan? Ya enggak ya kan? Ya kan kan? Min ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha tafsiliyah. Adillah tafsiliyah tempatnya di fiqih. Mudah enggak? Ah, sekarang usul fiqih. Apa di fiqih? Ya adillah kulliyah, adillah ijmaliyah. Idan usul fiqh itu berbentuk kaidah. Duduk Quran sunnah, paham? Usul fiqh itu berbentuk kaidah. Wis? Sudah jelas. Apa kaidah? Ayo. Apa kaidah? Hah? Loh. Anak enggak menuju ke mana-mana, anak cuma ngomong, kalau ngomong itu ono artine. Loh, kaidah itu apa? Nah kan, lah gitu lah ikhwan, ya kan, ketahuan kan, ketahuan kita gak tahu. Bismillah, alhamdulillah. Udah, yang namanya kaidah. Fawa amrun kulliyun yurja'u ilaihi al-furu'. Kaidah itu perkara yang umum yang akan kembali kepadanya cabang. Kalau yang belajar, yang pernah kuliah, pahamlah yang namanya kaidah itulah. Kaidah itu sesuatu yang umum. Di bawahnya itu apa? Furu'. Semua furu' ini kembali ke kaidah. Semua furu' kembali ke kaidah. Jelas ini kan? Ah, idzan kaidah itu lafaz yang mencakup banyak apa ini? Banyak afrod, banyak jenis. Semua afrod kembali kepada kaidah. Ya kan? Idzan kaidah itu memiliki banyak bagian. Kullu bagian hadza kembali ke mana? Ke kaidah. Hadza wal kaidah. Jelas? Aywa. Maka mau usul fiqh, usul fiqh itu berupa kaidah-kaidah. Kaidah ini mengarah ke mana? Musilah ilai, yang menghantarkan ilai kemana-kemana ilai? Ilaihi ke fakih, hi kembali ke fakih. Jadi kaidah-kaidah yang menghantarkan untuk paham fakih. Nah, jadi usulul fakih yang kita belajar ini adalah isinya kaidah-kaidah yang bisa menghantarkan memahami fakih. Paham sudah? Bis. Ayolah. Ana bilang lagi, saya terangkan lagi. Syekh rahimallahu taala hanya mendefinisikan usul fikih mek satu poin tok. Wa illa usul fikih itu ada tiga poin. Beliau hanya mendefinisikan satu poin tok. Ada dua poin lagi dan ini bukan lebar. Mau di sini di kitab cilik-cilik di sini. Ah. Syekh hanya menyebutkan ini tok, tapi ana sebutkan dua lagi secara ringkas. Poin yang kedua, usul fikih isinya satu, kaidah-kaidah yang menghantarkan untuk paham fikih. Kedua, cara gimana cara menggunakan kaidah untuk paham fikih. Antum hafal kaidah-kaidah tok bicara nih. Ah, duwi senjata naga puspa contone bicarane menggunakan apa naga puspa. Enggak iso. Ente punya komputer ratusan komputer, bicara menggunakan komputer. Sama aja dengan usul fikih. Ente kita punya ilmu usul fikih. Punya kaidah-kaidah, gimana cara menggunakan kaidah? Ah, maka usul fikih tidak hanya memberikan penjelasan kepada kita piye kaidah, cara menghafal kaidah-kaidah tok. Tapi kaidah ini plus gimana caranya kita menggunakan ini kaidah di dalam ilmu fikih. Jelas ya, kawan? Jelas. Jadi ingat, mau usul fikih itu adalah mengetahui kaidah-kaidah untuk memahami fikih, mengetahui kaidah. Kedua, cara menggunakan kaidahnya. Ketiga, halul mustafid. Siapa orangnya yang berhak menggunakan ini kaidah? Sopo wong sing berhak? Angger faham usul fikih kemudian langsung jadi mustahid ngono? Enggak. Halul mustafid, ai keadaan orang-orang yang mujtahid, yang memang orangnya berhak menggunakan ini. Nanti sebutkan di ini kaidahnya mujtahid itu syarat-syaratnya apa jadi mujtahid. Kaya wong Indonesia kan dikit-dikit teko Yaman mujtahid. Oh, apa mujtahid? Mujtahid itu ono syaraté. Lah enggak ngerti usul fikih, yo angger ngawur wae. Kabeh mujtahid, kabeh mujtahid. Sebagaimana mufti, kabeh-kabeh dibilang mufti. Mufti ono syaraté. Ono suru-surute. Lah harus dipelajari ini. Tempatnya di ilmu usul fikih. Ah, berarti ilmu usul fikih bahas berapa? Tiga poin. Kaidahe, cara menggunakan kaidah ketiga siapa? Siapa-siapa yang dikatakan mujtahid yang berhak menggunakan ini kaidah. Ngono lho. Siapa-siapa yang mujtahid itu sehingga dia bisa berijtihad. Nah, dengan menggunakan usul fikih ini. Jelas ya? Ah, alhamdulillah. Kalau antum paham ini, ikhwan, khairud dunia sudah itu insyaallah. Lebih baik belajar selesai tapi enggak paham. Apa usul fikih? Bu. Ya gimana? Nah, kita belajar usul fikih udah paham, masyaallah zain udah itu zain. Udah? Paham ya kan? Lanjut kalau gitu. Asluha wa asluha, dan asal. Asal di sini maknanya adalah antum tulis aslul adillah allati yustamaddu fihal faqhu. Mana asluha ay asl adillah allati yustamaddu fihal faqhu. Nah, maknanya di sini wa asluha, asal dalil yang dijadikan rujukan fiqh itu apa? Hadza mana wa asluha, asal dalil yang dijadikan rujukan fiqh itu apa? Paham kan sekarang? Fiqh itu kan fiqh kan ada rujukannya kan? Dalil yang dipakai sandaran fiqh itu apa? Sehingga fiqh itu dijadikan mu'tabar, itu apa sandarannya? Hadza mana wa asluha atu alkitabu. Fak gitu ya. Adillatul fak adalah alkitab. Adillatul fak, asul adillah. Adillah dalilnya, dalil yang dijadikan rujukan fak. Maka dalilnya fak adalah alkitabu, Al-Qur'an, was-sunnatu wal ijma'u wal qiyasu. Ya, Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma' wal qiyas. Empat. Ini adalah dalil-dalil untuk fiqh. Ya, dalil-dalil untuk fiqih. Nah, qala Imam Syafi'i rahimallahu taala berkaitan dengan wa asluha. Taib. Oh, ana lupa ya, kon lupa. Ana ulang dari awal lagi. Qaidah-qaidah adillatul, masuk usul fikih dulu. Al adillatul kulliyah. Nah, adillah qaidah-qaidah yang menghantarkan kepada fiqh. Contohnya kayak apa? Ini kan? Kan usul fikih kan bahas kaidah. Di antara contohnya kayak al asal fil amr yufidu wujub, an nahyu yufidu apa? Tahrim. Al asal fil umum apa? Mencakup semua afrad, afradnya. Nah, itu semuanya terkait dengan apa? Kaidah-kaidah dalam usul fikih. Kalau lafadznya umum, berarti semuanya masuk kan itu. Ya, semuanya masuk. Mutlak gimana? Lah itu tempatnya kaidah. Nanti saling kita akan pelajari. Terus, wa asluha alkitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Nah, qala Imam Syafi'i rahimallahu taala di dalam kitab Risalah. Supaya saya paham di sini kan. Kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, wajihatul ilmi, sisi mengambil ilmu, sisi pengambilan ilmu masuk fikih itu ada empat. Alkitab, as-sunnah, al-ijma' wal-qiyas. Inilah sisi pengambilan ilmu. Sisi pengambilan ilmu itu adalah alkitab, as-sunnah, al-ijma' wal-qiyas. Dan begitu pula faedah baru, mizan, ukuran untuk menghukumi orang ini baik, perbuatannya baik, akhlaknya baik, keadaannya baik, apa hukumnya, apa timbangannya? Al-Quran was-sunnah, bukan orang timbangannya. Jadi kalau kita ditanya gimana orang ini baik atau buruk, jangan ditanya ustaz kada bilang jelek, khotok. Karena itu enggak prinsip. Jelas mizan, tuzan, ukuran, tolak ukur itu akan dijadikan tolak ukur menimbang baiknya seseorang, jeleknya seseorang, itu adalah Quran, Sunnah, Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. Paham maksud saya? Hadza maksud. Jadi kalau ketika orang itu, oh ini enggak, akhlaknya jelek, karena apa? Karena makan di jalan contohnya. Kita lihat, makan di jalan itu menurut Quran, Sunnah jelek apa enggak? Kalau menurut Quran sudah jelek, mau dikatakan jelek. Paham? Maka timbangan seluruhnya adalah Quran, Sunnah dan Ijma. Mafhum ikhwan? Faham ada jihatul ilmi, sisi pengambilan ilmu, baik ilmu kada wa ilmu kada, itu dari Quran, wa Sunnah, wal Ijma, wal Qiyas. Dan ini kalau kita tolak ukurnya kita, kata ustaz itu keliru sekali. Bukan ustaz yang berat menghukumi, tapi Quran, wa Sunnah, wal Ijma. Paham ya kawan? Kita kadang-kadang itu, gimana ini orang? Jelek ini kenapa? Kata ustaz, loh cantik itu pak. Ente menghukumi jeleknya orang bukan karena ustaz. Nih Quran Sunnah nih, orang ini salah menyelisih Quran, Quran menghukumi, menyelisih Sunnah, Sunnah menghukumi, menyelisih Ijma, nih menghukumi begitu. Bukan karena ustaz. Ustaz hanya nerangkan dia salahnya, enggak baiknya karena Qurannya gini gini gini gitu. Tapi kalau menurut saya ya jangan menurut ustaz, ustaz itu enggak ada hubungannya. Paham Pak ya? Ini mizan jihatul ilmi. Wajihatul ilmi fil faqh, sisi pengambilan ilmu dalam faqh dan juga yang lainnya adalah Quran wa Sunnah wal Ijma wal Qiyas. Masalah qiyas panjang, tak belakangkan, ini menurut jumhur. Bahasa mendetil qiyas ini ijma nanti insyaallah. Selanjutnya bahkan Imam Syafi'i rahimallahu taala di dalam kitab Risalah juga mengatakan, la ana sebutkan ini penting sekali soalnya, la yulzamu qaulun bikulli halin, tidak ada keharusan seseorang untuk mengikut kecuali bi kitabillah au sunnati rasulillah, Quran dan Sunnah. Selain Quran wa Sunnah bisa diterima bisa ditolak. Jadi kalau andai kata ada di antara kita mengilzamkan engkau harus ikut omongan saya, oh, gak bisa, afan pak, gak bisa diterima saya, karena engkau bukan Quran dan bukan Sunnah, gitu pak. Itu kaidah, itu prinsip. Lajur jam, gak bisa orang itu diilzamkan harus ngikuti omongan seseorang, gak bisa, kecuali Quran wa Sunnah. Selain keduanya, qad yuqbal wa qad la yuqbal, diterima kalau cocok Quran wa Sunnah, kalau gak terima. Jadi itu pondasi penting dalam bab yang semisal ini. Paham ini ya? Jadi kalau diilzamkan, ayo siapa mengilzamkan untuk ikut? Gak bisa. Terusnya, wal ahkamu syar'iyatu, al ahkamu syar'iyatu itu khamsatun, ada lima. Mana ahkam dulu secara bahasa? Ya difaham dulu mana ahkam. Di sini ahkam syar'iyah itu ada lima. Fama huwa mana ahkam hukmun. Ahkam jamak tafsir. Secara bahasa dia adalah al-qadha, keputusan. Jadi ahkam syar'iyah, hukmun secara bahasa adalah qadha, keputusan. Kemudian istilahan khitabullahi al-muta'alliq bi'af'alil ibad. Fama huwa ahkam secara istilahan khitabullah, khitabnya Allah, pembicaraannya Allah, kalamnya Allah, muta'alliq yang berkaitan bi'af'alil ibad, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Idan makna, perhatikan, idan makna hukum, makna hukum adalah khitabullah. Khitab ayat pembicaraannya Allah. Pembicaraan Allah ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Hadza mana ahkam. Jadi hukumnya Allah, na'am, ay khitabullah, perkataannya Allah yang itu berkaitan dengan apa? Perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu bil iqtidha awit takhir. Baik itu ada tuntutan atau ada pilihan. Kalau tuntutan masuk empat, wajib, sunnah, haram, dan mubah, itu tuntutan. Yang wajib tuntutan harus dilakukan. Kalau sunnah tuntutan yang gak harus dilakukan. Kalau makruh, kalau haram tuntutan harus ditinggalkan. Kalau makruh gak harus ditinggalkan. Awit takhir, awit takhir, fawamu mubah, fawamu mubah. Maka famawa ahkamu syariah, ahkamu syariah adalah khitabullah, khitabullah, khitabnya Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Khitabnya Allah ada dua poin di sini, berupa iqtidha, tuntutan, imma melakukan, wa imma berhenti, ataukah berbentuk takhir adanya pilihan. Mafhum? Aywa. Idzan hukum wajib, haram, mubah itu adalah khitabnya Allah yang itu berkaitan dengan hamba, berkaitan dengan perbuatan hamba. Hadza wa ahkam asy-syar'iyyah. Beliau tidak menyebutkan ahkam wadhi'iyah, dan insyaallah akan disebutkan di akhir, akan disebutkan di akhir. Wal ahkamu syar'iyyatu, ahkamu syar'iyyah, kata-kata syar'iyyah mengeluarkan apa? Ahkam akliyah, akal, dan mengeluarkan apa? Al-adiyah, hukum kebiasaan. Hukum akal apa? Satu tambah satu berapa? Hah? Dua ya? Ya, ini roti penuh ya, dengan roti separuh besar mana? Penuh kan, akal kan? Ayo, akal gak masuk dalam masalah kita ya. Ahkam adiyah, apa ahkam adiyah? Hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan apa? Orang kalau makan apa? Sambal ya perutnya sakit kan, kebiasaannya kan ngono toh. Kalau ketika waktu panas, musim panas, ketika pagi harinya ada apa? Embunnya. Ya, itu udah hukum kebiasaan yang sebenarnya itu. Fa hadza laisa ba'duna. Ini bukan pembahasan kita. Wa innama pembahasan kita asar syar'iyyah. Syar'iyyah ahkam syar'iyyah. Ahkamu syar'iyyah. Itu adalah khamsatun, ada lima. Satu, al-wajibu, yaitu wajib. Wahuwa, sedangkan wajib adalah ma'uthiba, apa-apa yang dikasih pahala, fa'iluhu, pelakunya, wa'ukiba, dan diikob, tarikuhu, orang yang meninggalkannya. Maka wajib bagi yang melakukannya dikasih pahala, bagi yang meninggalkan dikasih apa? Iqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan di sini. Di sini definisi ada dua. Ada definisi bersifat hakikah atau mahiyah, dan ada definisi bersifat buah. Anak kecil dulu. Antum kalau mendefinisikan secara zatnya, ya kan, itu berarti namanya definisi hakikoh. Kalau antum mendefinisikan sesuatu dari buahnya, faedahnya, maka itu namanya thamarah, definisi secara buahnya. Contoh, antum kalau mendefinisikan air, air, kalau antum definisi air itu apa? Artu kalau antum didefinisikan secara zatiyahnya, menerangkan zatnya, berarti definisi hakikah, mahiyah, berdifidatnya. Kalau antum mendefinisikan buahnya, apa itu air? Air bisa untuk minum, air bisa untuk apa? Untuk memecah batu, itu buah. Berarti namanya apa? Thamarah. Thamarah. Lah, kalau antum mendefinisikan insan manusia, otomatis dari organ tubuh ini terdefinisikan. Nah, yang namanya definisi memecah zat, memahami zatnya, itu namanya definisi. Kalau definisi thamarah berarti buahnya apa? Manusia. Manusia bisa jalan, bisa bicara, hadza buah, hadza buah. Jelas ini, ikhwan? Nah, dalam ilmu mantek, dalam ilmu mantek, definisi itu hendaknya adalah hakikonya dulu, jangan buahnya. Jangan buahnya. Paham dulu? Definisi itu hendaknya hakikoh. Kalau enggak bisa, baru buahnya. Sekarang wajib. Definisi wajib dikasih pahala bagi pelakunya, dikasih ikob bagi yang meninggalkan. Ini buah dari wajib atau hakikat kewajiban? Hah? Buah. Ayo. Sekarang kalau gitu apa definisi wajib? Nah, secara hakikoh. Ingat, apa katanya? Ma talaba syar'u ala wajhil ilzam. Ma talaba syar'u ala wajhi al ilzam. Taib. Ma talaba syar'u fi'lahu. Syariat menuntut untuk dilakukan. Ala wajhil ilzam, dengan bentuk yang harus. Paham? Syariat menuntut untuk dilakukan. Ala wajhil ilzam, dengan bentuk yang harus. Ini berarti definisi apa ini? Hakikat lah, wajib itu kayak gitu-gitu. Buahnya, buahnya, karena wajib itu harus dilakukan, berarti buahnya apa? Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Paham di sini? Berarti Syekh rahimallahu taala pakai definisi apa? Thamarah, buah, bukan definisi hakikatnya. Paham salah, Ikhwan? Jelas ini? Jelas. Kalau aku ditanya, apa sih kuah santan? Wah, contohnya. Antum kalau mendefinisikan puasa berarti organ yang ada pada kuah santan begini kan itu. Kalau antum apa kuah? Oh, kuah santan enak. Ya gula hasil dari buah kuah santan enak itu jenenge thamarah. Tapi hakikatnya antum enggak tahu. Sedangkan asal tuntutan definisi itu adalah menerangkan zatnya, bukan menerangkan buahnya. Paham kan, ikhwan? Jelas? Ayo. Jadi Syekh rahimallahu taala memakai definisi thamarah dan ini dicela menurut ilmu mantek. Ya. Kok mantek masuk-masuk? Wah, gosek. Definisi ini kaitannya karo ilmu mantek, Ca. Definisi itu kaitannya ilmu mantek. Udah enggak usah digubris dulu, nanti belakangan belajarnya. Tapi terus. Al-wajibu wa huwa ma utiba fa'iluhu wa yu'aqabu tariku. Definisi Syekh ini ada yang kurang. Kenapa harus diikat ma utiba fa'iluhu imtithalan? Orang yang melakukan kewajiban itu dikasih pahala, syaratnya imtithalan, niatnya mengerjakan kewajiban. Kalau kita sholat, kenapa sholat? Ya sholat ngono wae, ngono tok pak gawe pahala. Niatnya harus imtithalan. Istalil innamal a'malu binniyat. Maka harus ada imtithalan. Sebab kalau yang namanya pahala dan diikopnya namanya pahala, itu harus berputar dengan niat. Nah, kalau enggak niat enggak boleh. Itu pentingnya belajar ilmu. Dan ngerti dalile, Pak, ngerti dalile. Jadi, ngerjakan sesuatu itu berdasarkan apa? Ilmu, ilmu. Maka dikatakan yusabu fa'ilu imtithalan. Jelas, atau perhatikan di situ. Wa yu'a wa uqiba tarikuhu, dan diikop orang yang meninggalkannya. Ini kalau Syekh rubah dengan bahasa wastahaqqa iqoba, layak mendapatkan iqob, lebih bagus. Bedanya apa? Kalau ukiba pasti diikob, pasti diikob orang yang apa? Meninggalkan kewajiban. Tapi kalau wastahaqqa, layak mendapatkan iqob, belum mesti. Sebab layak mendapatkan iqob bisa jadi Allah ampuni, ya, bisa jadi Allah ampuni bagi orang-orang yang meninggalkan apa? Meninggalkan kewajiban. Maka dari kata syekh ini butuh ditambahi dua. Apa dua tadi? Hah? Dikasih pahala bagi yang apa? Yang yang melakukan dengan syarat imtithalan, ya. Yang kedua, diikob bagi yang meninggalkan, diikob diganti layak mendapatkan ikob bagi yang meninggalkannya. Sebab yang namanya layak belum mesti, belum mesti. Tapi kalau difonis diikob, iku mesti, iku mesti. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni dosa-dosa selain syirik. Dan orang yang meninggalkan kewajiban selain syirik, kan bisa jadi Allah apa? Allah ampuni dosa-dosa, dosa-dosanya. Nah, dan begitu pula kan, mungkin dia banyak apa, banyak penghapus-penghapus dosa, kayak apa, kayak sedekah, kayak apa lagi, setelah wudhu, ya kan, wudhu itu kan apa, umroh, itu kan banyak-banyak penebus dosa dari amal-amalan baik yang lainnya. Jadi gak mesti dia apa. Makanya kalau kita ini lucu tambahan, nahdir orang disebabkan karena dia meninggalkan kewajiban, itu gak pas. Sebab kalau dia meninggalkan kewajiban, jangan-jangan Allah ampuni kan dengan apa? Perbuatan baik dia, kan. Sebagaimana sahabat ketika mencium wanita yang gak mahramnya, kan, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, qabaltu, aku mencium wanita ini, gimana ini? Apa katanya Abdullah? Innal hasanati yudhibna asyad. Kebaikan menghapus apa? Kejelekan, ya kan? Ittaqillah haitsuma kunta wa'dhi'i as-sayi'ah hasanata tamhuha. Hadis ini walaupun sanadnya ada sisi kelemahan, tapi maknanya hadis terangkat dengan adilah-adilah yang lain. Jadi begitu ya kawannya. Maka ini memberikan kepada kita semuanya barakallahu, bisa di Allah ampuni itu. Kemudian seterusnya, fahuna, kenapa definisi hakikat lebih baik daripada definisi apa? Thamarah. Kenapa? Karena apa itu? Hukmu syai far'un antasawuri. Hukmu syai far'un antasawuri. Menghukumi sesuatu cabang dari membayangkannya. Bagaimana antum bisa menghukumi kalau antum belum bisa membayangkan zatnya? Antum pengen menghukumi gajah itu Allah galak. Gimana antum bisa menghukumi gajah itu galak kalau antum belum tasawur, membayangkan dengan bagus, melihat dengan bagus bagaimana itu gajah? Maka tasawur syai adalah zat. Zatnya itu dibayangkan dulu baru ada hukum. Begitu pula menghukumi orang. Gimana kita bisa menghukumi orang dengan baik kalau kita gak tasawur dengan baik? Tasawur dengan baik, tasawur dulu dengan baik, ada hukum. Jangan kita hukum dulu baru nanti belakangan tasawurnya, lucu. Hukum pokoknya hukum isi, nanti baru cari-cari tasawurnya gimana lah, keliru. Hukmu syai' far'un anit tasawur. Jadi tasawur dulu baru ada hukum, tasawur dulu baru ada hukum. Antum menghukumi wajib atau sunnah, jangan tasawur dulu itu. Tasawur dulu, bayangkan dulu dengan baik, baru ada hukum. Begitulah dalam definisi zat dulu, zatnya dulu. Zatnya dulu antum tasawur, baru ada hukum. Lah, thamarah itu hukum. Gimana antum bisa menghukumi kewajiban itu ditinggalkan dapat iqob dan dilakukan dapat pahala? Enggak bisa ini hukum kan? Kecuali antum paham dulu apa itu zatnya wajib. Kalau antum paham zatnya wajib, tuntutannya syariat yang harus ditunaikan, ya kan? Ah, berarti harus, berarti bagi yang meninggalkan dapat dosa. Kan ngono kan? Maka far'u syai, hukmu syai far'un an tasawur. Jadi tasawur dulu. Ikulah termasuk kata mereka definisi apa? Hakikah itu lebih bagus daripada definisi apa? Nah, insyaallah sampai sini dulu. Belum setengah enam kan? Enggak, masih setengah enam. Sudah satu jam ini lebih. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan nanti insyaallah setelah apa? Setelah asar. Setelah maghrib. Setelah apa? Maghrib. Mantap-mantap enggak maghrib? Isya aja. Wes kalau setelah isya. Kalau maghrib mampu, saya lebih suka jangan terlalu panjang. Lebih dipadatkan apa? Jadwal. Sebab kalau ngaji 2 jam itu bukannya pelajaran biasa, pelajaran butuh mikir gitu loh kan. Nah, jadi itu mendingan ya telajisnya itu panitianya lebih dipadatkan. Bukan padatnya jamnya panjang gitu loh. Tapi apa? Ditambahi jadwal waktunya, tapi ada istirahatnya gitu loh. Karena ini kan butuh istirahat. Kemudian yang kedua, saya enggak bisa santai kalau dalam ngajar. Harus tak ulang dan gaya saya kerak cepat apa naga apa? Gaya suaranya naik gitu. Suaranya apa? Suaranya volume gede gitu film ini. Jadi harus butuh istirahat 1 jam lebih dikit cukup lah gitu kan. Insyaallah. Tapi sampai di sini dulu insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.